Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih pada bab al-khawf minasyirki, wajibnya memiliki rasa takut terhadap kesyirikan. Setelah kita menjelaskan ayat yang ada di bab ini dan juga hadis yang ada di bab ini, maka sekarang kita akan bacakan hadis yang terakhir yang ada di bab ini. Yang di bab ini mencakup atau mengandung dua ayat dan dua hadis atau tiga hadis. Hadis yang pertama telah kita lewati, yaitu akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya apa itu, Nabi mengatakan ar-riya. Dan sekarang kita membahas atau sampai pada hadis yang kedua di bab ini. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa 'an Ibnu Mas'udin رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال dan dari ابن مسعود رضي الله عنه bahwa رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyeru tandingan untuk Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadis ini ada kelengkapannya, disebutkan di sini di footnote-nya, wa fihi wa qultu ana man mata wa huwa la yad'uni wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala jannah. Dan aku, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata dan aku katakan, menjelaskan atau menafsirkan hadis Nabi tersebut. Setelah Ibnu Mas'ud menyampaikan hadis ini, maka beliau menafsirkannya atau menjelaskannya. Beliau radhiyallahu an mengatakan, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala jannah. Ini kebalikan dari hadis yang beliau sampaikan. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia tidak menyeru kepada tandingan untuk Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang pertama, Nabi mengatakan man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhlan nar. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia masih berdoa menyeru kepada tandingan untuk Allah, maka dia masuk neraka. Mati dalam keadaan masih berbuat seperti ini, menyeru berdoa kepada tandingan untuk Allah, belum bertobat darinya, maka dakhalan nar. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menjelaskan. Dan sebaliknya, man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhala al-jannah. Siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyeru, tidak berdoa kepada tandingan selain Allah, dakhala al-jannah, maka akan masuk surga. Mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Kalau yang pertama tadi mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dakhala an-nar. Berarti sebaliknya, pemahaman hadis ini, mafhum al-mukhalafah, adalah siapa saja yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyeru tandingan untuk Allah, maka dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Wa akhrajahu Muslimun, hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Imam Muslim bi lafzi, namun dengan lafaz sedikit berbeda tapi maknanya sama. Man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Man mata, siapa saja yang mati, yushriku billahi syai'an, dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka akan masuk ke dalam neraka. Maknanya sama dengan hadis yang tadi, riwayat Imam Al-Bukhari, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Lafaz Imam Muslim, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar. Lafaz Imam Muslim ini menafsirkan, menjelaskan lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang ini berbuat syirik, maka dakhala an-nar, dia akan masuk dalam api neraka. Wa qultu ana, maka sama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an juga menjelaskan, menafsirkan hadis yang beliau sampaikan ini. Wa qultu ana, dan aku katakan, wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Dan siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitab ini, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dia mengatakan, ya da'u, dia menyeru doa, ad-du'a'u huna was-su'alu, doa yang dimaksud di sini adalah as-su'al, meminta, meminta sesuatu, kesehatan, kesembuhan, harta, rezeki, jodoh, dan yang lainnya, sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Yuqalu da'ahu, dikatakan da'ahu, dia berdoa, menyeru kepadanya, idza sa'alahu, apabila dia meminta kepadanya. Da'ahu, dia menyeru kepadanya, maksudnya apabila dia meminta sesuatu kepadanya. Aw istaghatha bihi, atau minta sesuatu agar dia ditolong dari kesempitan, kesulitan, meminta dihilangkan, dihilangkan dan dihilangkan dari kesulitan. Dia meminta sesuatu, meminta agar dihilangkan dari kesulitan, minta sesuatu ketika dia dalam keadaan sulit atau genting atau darurat, namanya istighatsah. Talabul ghauts, minta sesuatu ketika dia dalam keadaan sulit, minta diselamatkan dari kesulitan, ditolong dari mara bahaya, itu al ghauts, istighatsah. Itu makna yad'u, dia meminta kepada selain Allah tandingan untuk Allah, yakni meminta sesuatu, sebuah permohonan atau istighatsah, minta diselamatkan dari mara bahaya kepada tandingan, untuk Allah. Niddan an-niddu al-mithlu wasyabihu. Nid di sini artinya al-mithlu, sesuatu yang disamakan. Wasyabih, dan yang diserupakan. Lillahi, untuk Allah. Dia mati dan badan dia menyeru, yang memohon sesuatu kepada tandingan, yang ini sesuatu yang dia samakan, yang dia serupakan dengan Allah. Maka dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Orang yang menyekutukan Allah, berdoa, meminta kepada selain Allah, yang dia samakan, yang dia serupakan dengan Allah, maka dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka. A'yadzan billah. Al ma'nal ijmaliyu lil hadis, makna global hadis ini. Yukhbirur rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadati yal'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bihi nabiyan kana hadzan niddu aw ghayrahu wastamara ala dhalika ila al-mamati ay lam yatub minhu qabla al-mamati fa inna masirahu ila an-nar li annahum musyrikun. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita bahwasannya siapa saja yang menjadikan untuk Allah syabihan, sesuatu yang diserupakan, wa mathilan, dan sesuatu yang disamakan, fil ibadah, dalam masalah ibadah, yakni dia memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah tersebut, berarti dia menjadikan selain Allah tadi syabih dan mathilillah, dijadikan, dia menjadikan selain Allah tadi sesuatu yang sama atau serupa dengan Allah, berarti dia telah menyerupakan, menyamakan selain Allah dengan Allah. Buktinya apa? Buktinya dia memberikan ibadah kepada selain Allah tersebut. Memang tidak diserupakan dalam semua hal, tapi dalam satu hal saja, yaitu apa? Ibadah. Maka sudah dikatakan telah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dia buktinya menyamakan selain Allah dengan Allah adalah dia menyeru selain Allah tersebut dan memintanya serta beristighatsah kepadanya, minta ditolong ketika sulit atau dalam mara bahaya, minta diselamatkan dari mara bahaya. Sama saja apakah yang dimintai tersebut yang dia jadikan tandingan bagi Allah tadi seorang nabi atau selain nabi, dan dia terus menerus dalam kondisi seperti itu memohon, meminta kepada tandingan selain Allah yang dia samakan dengan Allah, yang dia jadikan tandingannya nih, yang disamakan, diserupakan dengan Allah, buktinya dia meminta kepada tandingan tersebut. Dia terus dalam kondisi seperti ini meminta, memohon kepada selain Allah sampai kapan? Ilal mamat, sampai mati. Yani dia belum bertobat darinya sebelum matinya. Mati dalam keadaan membawa dosa syirik, meminta, menyeru kepada selain Allah, kepada tandingan untuk Allah. Maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah api neraka. Dikarenakan dia musyrikun, orang musyrik, telah berbuat syirik akbar, meminta sesuatu kepada selain Allah dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Inilah syirik akbar. Seperti minta kesembuhan, minta hidayah, minta diselamatkan dari mara bahaya yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Dia mintanya kepada selain Allah, maka dia telah menyeru tandingan untuk Allah yang hukumnya syirik besar, dia akan masuk neraka karena musyrik. Qala wa ittikhadun niddi ala naw'aini. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu menjelaskan menjadikan tandingan itu ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadati aw ba'dihha. Yang pertama, menjadikan untuk Allah sekutu. Menjadikan sekutu untuk Allah dalam jenis-jenis ibadah atau sebagiannya. Menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Sekutu dalam apa? Dalam masalah ibadah. Jenis-jenis ibadah atau sebagiannya, yakni dia menyerahkan ibadah atau sebagian ibadah kepada sekutu tersebut. Ini namanya menjadikan tandingan untuk Allah. Fahadha syirkun akbaru. Maka ini syirik akbar, syirik besar. Sahibuhu mukhalladun finnari. Pelakunya akan dikekalkan dalam api neraka. Iyadhan billah. Athani, jenis yang kedua. Maka namina syirkil asghari. Menjadikan tandingan yang masuk dalam bagian syirik asghar. Kaqawli rajuli masya Allah wa syi'ta. Seperti ucapan seorang, masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini hukum asalnya syirik asghar. Dia menyamakan kehendak manusia dengan kehendak Allah dengan lafaz al-wawu, yang artinya menyamakan, menggabungkan. Ini syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya orang yang dia gandengkan kehendaknya dengan kehendak Allah, dia yakini bahwasanya orang tersebut punya kehendak seperti Allah, berdiri sendiri disamakan dengan kehendak Allah, maka ini syirik besar ketika dia punya keyakinan seperti itu. Walaulallahu wa anta, dan seperti ucapan seandainya bukan karena Allah dan engkau. Ini syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini orang yang dia sebutkan setelah nama Allah tadi, dia yakini dia seperti Allah, bisa mengatur takdir, bisa mengatur, punya andil dalam pengaturan alam semesta ini, ya jelas itu syirik akbar. Wa nahwi dzalika mimma fihi al-aqfu bil wawi ala lafzul jalalati. Dan yang sejenis itu dari kalimat-kalimat yang ada padanya al-aqfu, penggabungan dengan kalimat al-wawu, dan yang artinya dan digabungkan dengan wawu, kalimat wawu yang artinya dan terhadap lafaz jalalah Allah, terhadap lafaz jalalah Allah. Ini namanya syirik asghar. Tetapi kalau dia menggunakan kalimat thumma syi'ta, masya Allah, thumma syi'ta, atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, maka ini boleh, tidak sampai pada syirik asghar. Tapi kalau masya Allah wa syi'ta, maka syirik asghar. Wa ka yasir riya'i, dan seperti riya yang sederhana, yang ringan. Berarti di sana ada riya yang berat, yaitu riyanya orang munafikin, termasuk syirik besar. Riyanya al munafikin. Karena apa? Sama sekali tidak ada niatan ingin pahala dari Allah karena kekufuran yang ada pada hatinya, sehingga ketika dia beramal semata-mata ingin dipuji, dilihat dan mendapatkan keuntungan duniawi. Seperti keadaan orang-orang munafikin, mereka sholat enggak ada tujuan sama sekali ingin pahala dari Allah. Dia sholat ingin diakui sebagai seorang muslim agar aman darahnya dan hartanya. Tinggi dia sholat. Itu yang dia tuju, yang dia maukan, yang dia inginkan dari sholatnya. Berarti murni ingin dunia, ingin pujian dan pengakuan dari manusia. Gak ada iman sama sekali, gak ada keinginan pahala sama sekali. Inilah riyanya orang munafikin, riya akbar, syirik akbar. Oleh karena itu tidak akan ada riya yang besar ini dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, kalau ada berarti dia sudah berubah, bukan mukmin lagi. Kalau ketika beramal sama sekali enggak ada niatan karena Allah, ketika dia sholat semata-mata ingin dipuji manusia, enggak ada niatan dia dari awal pahala dari Allah, ini sudah syirik besar. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Tapi ya, ketika dia masih mukmin ya tidak akan berbuat seperti itu. Dia ketika sholat ya karena Allah, tapi dia ingin, di samping dia ingin pahala dari Allah, dia ingin mendapatkan komentar, pujian, sanjungan dari manusia. Inilah yang namanya yasirur riya, riya yang ringan. Tetapi walaupun ringan, dia syirik asghar, membatalkan amalan dia, sholat dia, dan amalan yang dicampuri riya yang ringan tadi, batal pahala ibadah tersebut. Dan dia terjatuh dalam syirik asghar yang dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Kenapa? Terjatuh dalam syirik, walaupun kecil, lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain. Kalau dosa-dosa besar yang lain tahtal masyiah, ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi syirik asghar, maka menurut satu pendapat dari pendapat para ulama, syirik asghar itu mesti akan disiksa di neraka kalau dia belum tobat sampai matinya ketika di dunia, walaupun tidak kekal. Wa hadza la yujibu at-takhlida finnari wa inda khalaha. Dan syirik asghar ini dengan berbagai macam jenisnya dan contohnya tadi tidak sampai menjadikan seorang kekal di dalam api neraka ketika dia memasukinya. Qala munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas ini. Anna fihi at-takhwifa min asy-syirki bi bayani aqibatil musyriki wa masirihi. Bahwasanya di dalam hadis ini ada at-takhwif, sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti, menakut-nakuti dari perbuatan syirik. Wajibnya takut, khawatir terhadap syirik. Mengapa? Karena di dalam hadis tersebut dijelaskan tentang akibat orang musyrik yang berbuat syirik dan tempat kembalinya. Itu apa? An-nar. Siapa saja yang mati dalam keadaan dia pernah menyeru, menyeru kepada tandingan untuk Allah, maka dakhalan-nar, diancam masuk neraka. Kalau syirik akbar pasti masuk neraka dan kekal, na'udzubillah. Kalau syirik asghar, maka kemungkinan juga masuk neraka ketika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan yang besar yang menghapuskan dosa syirik kecilnya ketika dia terjatuh pada syirik kecil. Tetapi menurut ulama yang lainnya, tetap dia akan masuk neraka. Terlebih dahulu disiksa sesuai dengan kadar syiriknya, baru dikeluarkan ke dalam api neraka. Wa masirihi, di dalam hadis ini disebutkan tentang akibat orang musyrik dan tempat kembalinya, yaitu neraka. Qala ma yustafadu minal hadithi, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, at-takhwifu minasyirki, wajibnya kita merasa takut dari kesyirikan. At-takhwif yakni sesuatu yang sifatnya menakut-nakuti kita, adanya hal yang membuat kita takut dari kesyirikan, menakut-nakuti dari kesyirikan. Wal hasu ala taubati minhu qabla al mauti, dan anjuran bahkan perintah, dorongan dan perintah kepada kita untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum mati, karena ancamannya adalah neraka, tempat kembalinya, tempat kembali orang yang berbuat syirik yang dia belum bertaubat darinya sampai matinya adalah an-nar, neraka. Maka dari sini berarti ada faedah, wajib kita takut dari kesyirikan dan juga wajib bagi kita untuk bertobat darinya sebelum mati, karena tempat kembalinya adalah an-nar, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna kullaman da'a ma'allahi nabiyan awaliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillahi. Bahwasanya setiap orang yang menyeru selain Allah, di samping dia menyeru Allah, apakah selain Allah yang dia seru tersebut nabi atau seorang wali, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, atau yang dia seru adalah sebuah batu atau pohon, maka sungguh dia telah membuat tandingan untuk Allah. Siapa saja yang menyeru selain Allah, di samping menyeru Allah, di samping dia memohon berdoa kepada Allah, dia pun berdoa memohon menyeru kepada selain Allah, apapun bentuknya, atau siapapun orangnya, apakah nabi atau wali yang hidup apapun ataupun yang sudah mati, apakah benda mati, batu, pohon ataupun yang lainnya, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika bentuknya dia memberikan ibadah atau sebagian ibadah kepada tandingan selain Allah tersebut, maka ini syirik besar. Yang ketika dia mati dan belum bertobat darinya, maka dia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubati. Bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Ini mengisyaratkan bahwasanya syirik dengan segala jenisnya yang besar maupun yang kecil tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kalau syirik besar jelas tidak akan diampuni kecuali dengan taubat darinya sebelum matinya. Kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik besar, maka pasti akan masuk neraka, na'udzubillah, dan kekal dia di dalamnya selama-lamanya, tidak akan pernah dikeluarkan darinya. Tapi kalau syirik kecil, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya dia tetap disiksa walaupun dia banyak kebaikannya, selama dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik kecil dan dia belum sempat bertobat dan dia tidak berusaha untuk bertobat darinya, ya minimalnya kalau dia ingin dikatakan bertobat dari syirik yang besarnya maupun yang kecilnya, maka dia harus banyak berdoa. Kalau syirik besar, maka dia harus bertobat darinya. Ketika dia mengetahui itu syirik besar. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya dan dia sudah berusaha, misalkan sudah berusaha untuk mempelajari syirik dengan berbagai macam jenisnya, yang besarnya maupun yang kecilnya, tapi dia terjatuh karena ketidaktahuan dia, dia menyangkanya itu bukan syirik besar atau bukan syirik tetapi ternyata syirik, maka selama dia berusaha untuk mempelajari Islam dan mengamalkannya dan maksimal usahanya dan diiringi dengan doa, maka Allah akan ampuni ketidaktahuan dia tersebut. Karena itu sangat dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak berdoa, doa agar diampuni dari syirik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Karena bisa jadi karena kelemahan dan kekurangan dari ilmu yang kita miliki, bisa jadi terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan tidak diketahui, tidak sadar itu syirik. Maka dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang disyirikkan yang kami ketahui. Berlindung. Jangan sampai sudah tahu itu syirik tetapi dilakukan. Minta perlindungan. Karena apa? Ya kalau tidak dilindungi, tidak diberikan taufik oleh Allah, ya sangat bisa dan mungkin dia tahu ini syirik tapi dia langgar, dia kerjakan karena hawa nafsu, karena kepentingan duniawi dan yang lainnya. Maka berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan kami nastaghfiruka, memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Misalkan terjatuh dalam kesyirikan yang dia tidak tahu itu syirik, dia menyangkanya itu bukan syirik. Maka mudah-mudahan dengan doa ini dan doa yang semisalnya disertai dengan upaya dia terus belajar agama, mempelajari tauhid dan juga lawannya maksimal, mudah-mudahan Allah ampuni dia kalaupun terjatuh dalam kesyirikan yang kecilnya maupun yang besarnya, selama dia sudah maksimal untuk mempelajari Islam, tauhid dan lawannya, dan mengamalkan tauhid serta menghindarkan diri dari kesyirikan semaksimal yang dia mampu dan diiringi dengan doa ini. Mudah-mudahan Allah akan mengampuni dia. Tapi yang jadi masalah adalah orang yang dia tahu itu syirik tapi tetap dia mengerjakannya, maka dia tidak akan diampuni dari kesyirikan tersebut. Atau dia gak tahu katanya itu syirik tapi dia gak pernah belajar, gak pernah bertanya, gak ada usaha untuk belajar. Bahkan dia merasa cukup dengan guru-gurunya yang sebagiannya mengajarkan kesyirikan, dia gak bertanya. Atau bahkan dia pernah mendengar kajian tauhid tapi dia tidak menggubrisnya, tidak mau mendekatinya, tidak mau bertanya. Maka ketika terjatuh dalam kesyirikan, maka tidak akan diampuni, tidak akan dimaafkan. Alasan dia tidak tahu. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari kesyirikan yang besarnya maupun yang kecilnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.